Mandi bagus sua daun pulai urang canduang bukit tinggi katigo urang ampe angke indah dan sangko nan bananko mati ketela den bahasa heto kapan ala sampai sajang kata nah ala jadi mandenan indah paya ame sansai mandenan indah paya bana iyo Dek tido juo ma oi badan binasa sansara.